Mitra bisnis, kecintaan masyarakat terhadap tim nasional sepak bola ternyata belum hilang selama timnas mampu menunjukkan prestasinya. Ini dapat terlihat dari dukungan masyarakat di kejuaraan AFF 2010 dengan memadati Stadion Gelora Bung Karno saat tim merah putih berlaga. Di sisi lain, tim nasional sepak bola saat ini diperkuat oleh dua pemain naturalisasi yang ikut menyumbang terjadinya gol-gol. Seberapa pentingkah peran pemain naturalisasi dalam menciptakan sebuah prestasi? Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Maman Firmansyah. Pak Maman, apa komentar Anda? Kalau kita melihat hari ini memang ada hal yang menggembirakan. Tetapi persoalannya kan bukan berarti itu menjadi ukuran ke depan. Walaupun itu normal saja kan fluktuatif kan, bahwa prestasi itu bisa naik turun seperti itu. Tetapi apa yang ada hari ini, kita patut hargai, patut kita acungi jempol bahwa timnas paling enggak memberikan peluang buat para supporter untuk bisa bertepuk tangan, untuk bisa berteriak, untuk berkur, menyatakan kegembiraannya atas kemenangan yang ada itu. Dan memang harus kita akui bahwa prestasi ini cukup mengejutkan gitu loh, bahwa selama proses pertandingan mereka tak terkalahkan. Itu bukan main-main sebetulnya. Mudah-mudahan ini pertanda awal yang baik buat prestasi timnas kita di kancah internasional. Bagaimana bila dikatakan prestasi ini akibat adanya pemain naturalisasi? Bisa begitu, tetapi tidak bisa juga kita abaikan apa yang ada di internal bangsa kita sendiri. Bahwa itu cukup berpengaruh, paling nggak semangat untuk mendongkrak prestasi itu ada dari proses naturalisasi itu. Tetapi yang jelas, apa yang ada di tim kita sendiri secara pribumi ya, katakan itu, tidak bisa kita kesampingkan lah peranannya. Dan kalau mungkin kemarin-kemarin tidak bisa meningkat prestasinya karena belum ada proses naturalisasi seperti itu, nah sekarang mudah-mudahan naturalisasi itu memberikan support yang baik buat anak-anak untuk lebih berprestasi. Bagaimana bila proses naturalisasi atlet ini diperbanyak untuk menuai prestasi dengan singkat? Ya tentu kita jangan latah pula dengan hal seperti itu. Sesungguhnya kan kita juga banyak keyakinan prestasi kita, potensi kita adalah untuk maju, ya. Tidak lalu kemudian kita memperluas keinginan untuk naturalisasi para pemain luar ke negara kita gitu. Hal ini perlu juga dipertimbangkan dari berbagai aspek lain, termasuk politis dan lain sebagainya. Demikian Maman Firmansyah, saya Dinda Natasha.